Itu berbicara tentang Laisa. Laisa, ya. Laisa. Nah, baik, kita lihat dulu sebenarnya Laisa ini di mana ini pembahasannya di Ajrumiyah. Nah, begini, saya bicara teori. Kita kan sudah tahu tentang Mubtada dan Khobar, ya. Mubtada dan Khobar sudah tahu. Nah, ada sesuatu yang biasa masuk ke jumlah yang terdiri dari Mubtada dan Khobar. Sesuatu ini disebut amilun. Jamaknya awamil. Ini masuknya ke mubtada amil. Ada amil atau awamil yang masuk ke mubtada dan khobar. Khusus itu, dia enggak masuk ke jumlah filia, tapi masuknya ke jumlah ismia, yaitu mubtada khobar. Berarti posisinya begini nih. Ini tambah al-mubtada tambah al-khobar. Atau ini khobarul mubtada. Pasti di depan. Pasti. Pasti di sini. Coba nanti disebut apa itu? Amilun. Amilun. Awamil. Jadi sebenarnya amilun bukan hanya masuk kepada mubtada dan khobar, ada juga nanti ini tergantung amilnya amilun apa. Jadi amilnya banyak. Amilun awamil. Awamil jamaknya ini. Ini awamil yang khusus masuk ke mubtada dan khobar, ya. Nah, cuma nanti kalau sudah masuk ke dalam mubtada dan khobar, bukan mubtada lagi namanya, tapi namanya ismu apa gitu. Amil itu apa itu isimnya dia gitu. Isimnya amil itu isimnya yang masuk itu. Terus khobarnya juga disebut khobar amil itu. Menjelma bukan khobar mubtada lagi namanya. Kalau Laisa, ismu Laisa. Ya, nah gitu. Saya, kita ingin ke sana, karena bukan Laisa aja. Pokoknya kita biar tahu secara ini. Laisa itu hanya salah satu. Salah satu amil lagi. Iya, salah satu amil. Nah, amil-amil yang masuk ke mubtada khobar ini, amilul mubtada ini, wal khobar itu ada tiga. Ini baru ya? Request langsung. Jadi ada tiga ya? Ada tiga. Nanti di dalam Ajrumiyah ada itu di sini. Sebenarnya di sini aku lupa. Ini mau dibuka dulu nih daripada nggak dipakai. Ini pas tiga nih. Jadi saya biar ke ini. Karena referensi. Biar tahu ya referensinya. Nah, cuma ini nggak ada halamannya ini. Nih yang ini nih. Nih al awamil adahila al mubtada wal khabar. Amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Nggak ada halamannya. Bab amil-amil ya? Bab amil-amil. Bab amil-amil. Amil-amil. Kepada mubtada khobar. Apa ini? Pas belum irob. Terus. Terus. Udah tepul kan? Wah iya, salah satu asya. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Terus. Kan ini. Wah iya. Salah satu. Ada berapa? Tiga ya. Yang pertama apa? Yang pertama. Karena wa akhwatuha. Karena, nah di sini nih. Karena wa akhwa tuha. Yang kedua. Inna. Dan teman-temannya. Wa akhwa tuha. Yang ketiga. Zanna. Zanna. Zanna dan saudaranya ya? Ada saudaranya ya di situ? Iya. Wa'akhwat Tuhan. Ya, zonna wa'akhwat Tuhan. Zonna dan saudara-saudaranya. Wa'akhwat Tuhan semua nih, ini inna. Oh, di sini ini ya? Wa'zonna nata tulisannya. Zonan, wa'zonan nantu. Ya, wa'zonna itu, dari begitu. Sebenarnya istilahnya zonna wa'akhwat. Kalau di ya zonan tu akhwat tu lah, zonan tu boleh. Tapi masalahnya tidak selamanya tu bisa juga zonan ta kan. Jadi saya lebih suka pakai zonnya akhwat. Nah, terjemahnya sudah ada. Sudah ada ya di situ? Zona atau zonan. Ya. Nah, lai saya akan kita pelajari itu adanya di sini. Saudaranya kanan. Saudaranya kanan. Nah ini kita ini tidak mulai dari kanan justru, tapi langsung lai saya ya. Nah, tapi enggak, kita ketahui bahwa lai saya itu salah satu dari saudara kanan. Sebagaimana disebutkan nanti di sini. Itu kan itu. Bagaimana fungsi kanan itu? Fungsi kanan. Coba baca. Bama kana. Adapun kana wa akhawatuha dan saudara-saudara fa innaha yaitu tarfa'ul isma merofakkan isim wa tansibul khabara dan menasabkan khabar. Ya. Itu tarfa'ul isma. Berarti kalau nanti karena itu kesini masuk ke mubtada ya, ini karena ada isimnya ya, ada khobarnya. Misal kalau ada isim di sini berarti isimnya siapa? Isimnya karena. Kalau ada khobar, khobarnya karena. Apa tadi isimnya? Isimnya. Rofa atau? Rofa. Kalau rofa berarti masih sama dengan mubtada. Mubtada kan berarti gak berubah ya. Cuman jabatannya aja yang berubah. Ikrofnya tetap rofa. Nah, khobar. Jadi ini rofa ya. Rofun. Khobarnya? Nasob. Nah, ini yang berubah. Kita tahu khobar mubtada itu rofa juga kan. Nah, setelah dimasuki kana menjadi nasob. Nah cuma begini, rofaknya di sini bukan lagi sebagai mubtada, ya, tapi sebagai isim kana. Khobarnya di sini bukan lagi khobar mubtada, tapi khobar kana. Nah, kana ini punya saudara kan? Apa aja saudaranya? Coba sebelah. Kita ini aja. Pelan-pelan biar nyolong sekalian. Iya. Kalau kan sekalian. Apa aja saudara kana itu? Wahia kana. Ya itu kana, terus amsa, abduha, dhalla. Dhalla. Dhalla. Bata. Sora. Laisa. Mazala. Mazala. Manfaqqa hamzah wasal itu manfaqqa terus mafatiha terus mabariha terus madama ya madama terus masih ada sambungannya di bawah. Wa ma tasarrafa minha termasuk juga perubahan kata dari kata-kata itu. Karena ini kan fi'il madi ini. Coba rubah jadi fi'il mudhari. Karena yakunu juga jadi sama pengaruhnya. Nanti ada isim yakunu, ada khobar yakunu. Jadi nah itu di, contohnya karena yakunu kun ya bata ya soro kun ya ya lai kun itu fil amar ya kun ya. Jadi bukan hanya fi'il madinya yang apa namanya begini masuk ke mutarawan, tapi fi'il mudhari'nya, fi'il amarnya, dan pengaruhnya sama nanti. Nah, itu secara teori aja dulu. Wa asbaha itu apa? Sama, asbaha itu fi'il menjadi artinya ya. Amar. Bukan, itu fi'il madi. Yusbihu fi'il mudhari'nya, asbih fi'il amarnya. Nah, karena terlalu luas pembahasan ini, kalau mau kita kasih contoh satu-satu, oleh Kiai Gontor dilihat secara gradatif ya, ternyata penggunaannya yang banyak itu Laisa. Diantaranya adalah Laisa. Jadi mulailah dari Laisa dulu. Mulailah dari Laisa, bukan dari Kana. Kana sebenarnya juga banyak dalam Al-Quran, itu banyak Kana. Nah, tapi kita mulai dari Laisa dulu. Nah, sekarang lihat ke buku ini dulu, baru kita akan lihat. Cuma nah, coba lihat ini, jangan ketemu langsung yang pertama ya. Laisal ustazu waro'at hilmizi. Asalnya apa? Coba buang dulu laisanya. Al-ustazu di depan terus murid-murid. Waro'al waro'at hilmizi. Hilmizi. Nah, ini dulu kita penyegaran. Nah, Pak Mahmud masih ingat nih. At-Tirmizu, Al-Ustazu sebagai apa? Mubtada. Rofa ya? Tanda rofanya? Doma. Kenapa doma? Mufra. Jangan lupa itu ya. Tunggal. Kalau di kerpis ini Tirmizi ya? Atil, itu Atil. Waratil Mizi. Yang mau waratil Mizi? Bika, bukan ini. Ini. Oh iya, iya. Ya, al-ustazunya ya. Ustazu. Ya. Itu mubtadanya. Murid. Setiap ada mubtada, ada? Khobar. Khobarnya mana ini? Khobarnya mana? Waratil Mizi. Ini ya, semuanya ini. Sebelah. Khobar ya? Sibhu. Khobar apa namanya? Sibhu. Khobar Sibhu jumlah. Kenapa dia disebut Sibhu jumlah? Ya majrur. Kan jar majrur nih. Apa? Zorof. Zorof dan mudhof ilaih. Waro'a amama tahta itu ya. Waro'a. Jadi ini dalam turun ini zorof wa mudhofun ilaih. Nah, ini khobarnya ini. Nah, kedudukannya khobar. Karena dia khobar, ini dianggap rofa kan? Ini juga rofa. Zorof apa mudhof? Zorof. Zorof. Dan mudhofun nilai. Mudhofun nilainya yang ini. At-Tirmizinya. Ya. At-Tirmizinya, makanya dia majrur. Jadi majrurnya At-Tirmizi bukan karena ada huruf jar. Tapi karena dia menjadi mudhofun nilai dari Zorof, Waroh. Pokoknya setiap ada zorof itu jir, ya? yang dirangkai dengan kata lain di belakangnya itu mudhofun ilaih dan majrur. Nah, belum tentu kasrah juga karena ini tunggal aja, mufrad aja dia kasrah. Kecuali kalau jar pasti kasrah ya. Belum tentu. Belum tentu. Coba kalau di belakang dua murid gimana? Al ustazu waro'at tilmizaini. Apa tanda majrurnya? Ya. Ya, karena musan. Kalau tilmizani enggak bisa. Enggak bisa, itu rofa itu. At-tilmizani apa tanda rofanya? Hah? Alif. Enggak boleh rofa. Enggak boleh karena waro'at ini di qotib mudhofun ilaih pasti majrur. Nah, tadi Nah, ini masih mubtada dan khobar namanya nih. Nah, karena dia mubtada khobar, berarti bisa dimasuki ini. Awamil mubtada dan khobar. Dan salah satunya adalah karena wa'afawatuha. Salah satu dari karena wa'afawatuha adalah Laisa. Nah, sekarang masukkan Laisa ke sini. Laisa ustadu. Laisa ustadu. Ustazu waro'a tilmidi. Tilmidi. Nah, Laisa ini mau disebut apa? Salah satu saudara kana, gitu aja ya sementara ya. Karena sebenarnya namanya nanti ini min of alim nawasih. Fi'il nasih. Ya, artiin aja. Hah? Jangan-jangan. Yang mana? Ini artiin aja. Ya, artinya apa artinya nih? Guru itu ada, tidak ada di depan, murid. Laisa. Tidak ada. Atau guru itu tidak di depan murid. Kalau, tidak di belakang murid. Kalau begini, Mai, tidaklah guru itu. Ya bisa. Tapi dalam bahasa Indonesia enggak. Diksinya kurang ya. Apa namanya? Pak Mama itu di depan ya? Hah? Pak Mama. Kalau war itu waro'a di belakang. Eh, tidak di belakang murid, tapi di depan. Waro'a di belakang enggak? Waro'a di belakang. Baik. Laisa ini salah satu dari saudara kana. Nah, sekarang kita analisa. Salah satu dari saudara kana. Di mana kana itu, masih ingat? Kana itu pengaruhnya terhadap mencari bagaimana? Merofakkan mubtada menjadi isimnya dan menasobkan khobar menjadi khobarnya. Nah, sekarang ini Al-Ustazu itu tadi mubtada. Memang mubtada itu rofa, tapi rofa jadi sini karena dia mubtada. Beda dengan yang ini, sudah beda ini. Ini rofa juga tapi bukan lagi sebagai mubtada, tapi sebagai isim. Isim Laisa. Isim Laisa. Bismu Laisa. Ini rofa juga. Jadi kebetulan ya, nggak ada perubahan akhirnya ya? Hah? Kebetulan aja. Perubahannya cuma di sini aja. Waqi al-i'rabnya jabatannya. Kalau i'rabnya sama. Ya. Kamus. Kamus yang biasanya kecil, kecil. Ada kamusnya. Nah, terus nih isimnya. Terus kalau ada isim ada khobar. Jadi kalau sebagaimana di sini ada mubtada ada khobar. Kalau ada isim Laisa tentu ada juga khobar Laisa. Itu pasti itu tidak bisa aneh. Ya. Jadi kalau ada isim Laisa ada juga khobar Laisa. Mana khobar Laisa? Yang ini tadi ini. Dan di sini tadi khobar mubtada ini berubah menjadi khobar khobar Laisa. Nah, khobar Laisa ini tidak rofa sebagaimana khobar mubtada tapi nasab. Cuma karena ini khobar apa? Ghair mufrad. Khobar ghair mufrad berupa sibru jumlah, berupa zorob dan dofnilai, tanda nasabnya tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Jadi semua yang namanya khobar ghair mufrad itu jangan dicari tanda rofaknya ya. Yang kelihatan tanda rofaknya hanya khobar mufrad saja. Kalau khobar itu bukan khobar mufrad ya. Jadi kita sebut aja ini khobar Laisa. Nah, sekarang gini, biar kelihatan ya. Biar kelihatan kita ambil contoh di sini nih, di baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba lihat, baris ke 6. Anda. Lasta. Ada? Apa di situ? Baris ke 6. Baris 1. Lasta bukan Laisa. Itu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anta alimun. Apa artinya anta alimun? Kamu. Kamu alim. Kamu adalah orang yang tahu. Kamu pintar. Terus? Lasta. Jadilah. Anta alimun. Lasta ini dua kalimat ini ya. Ini satu, ini utara obat nih. Lasta jahilan. Nah, sekarang ini. Anta apa jabatannya? Mubtada. Mubtada. Rofa, ada tanda rofanya gak? Enggak. Kenapa? Mabni. Mabni. Kenapa dia mabni? Kata tenat. Isim doh. Domir. Isim domir. Nah, di sini harus hafal anak-anakmu semuanya itu pakai terus. Iya, babni. Enggak, jangan cari tanda rupanya. Nah, khobarnya mana? Alimun. Rupanya dengan apa ini? Doma. Kelihatan kan rupanya. Kenapa doma? Mufra. Enggak. Nah, itu kalimat pertama. Sekarang kalimat kedua. Lasta jahilan. Apa artinya lasta jahilan? Lihat lasta di atas masuk ke mana? Dia bukan lasta. Lasta itu laisa ditambah anta menjadi lasta. Ya? Engkau tidak seorang yang bodoh. Engkau bukan orang bodoh, begitu. Kau tidak bodoh, kau bukan orang bodoh. Nah, kita sudah tahu tadi, Laisa itu punya isim, punya khobar. Laisa ini kan jelmaan dari Laisa masuk ke Anta. Ya, Laisa Anta. Jadi tidak boleh kita mengatakan Laisa Anta jahilan. Tapi Laisa kalau ketemu Anta menjadi Lasta. Oke, nih di atas ini. Jadi tidak ada Laisa Anta ya. Nah, jadi kalau mau ditasrifkan nanti dari coba masih ingat apa Bukankah aku ini Tuhan? Alastu birabbiku? Itu. Asalnya lastu. Ana ya, di sini ada kan lastu. Nah, Laisa, nah kalau melihat kayak begini, kan yang bisa dirubah-rubah begitu fi'il ya. Itu kan fi'il madhi tadi ya. Kataba. Laisu. Nah, sebenarnya Laisa ini fi'il madhi nih, ya. Sebenarnya Laisa ini fi'il madhi, makanya bisa berubah-ubah begitu Laisu. Tapi fi'il madhi yang kurang, nakis namanya, kurang. Kenapa kurang? Karena inilah salah satu contoh dalam bahasa Arab fi'il madhi yang tidak memiliki fi'il mudhari. Jadi nanti ada fi'il madhi yang tidak memiliki fi'il mudhari. Ini contohnya Laisa. Memang ada Laisa yalisu, tidak ada. Kebetulan pengaruhnya sama dengan kana, termasuk saudara Nah, sekarang gini. Nah, jadi lasta ini itu tadi jadi tasrifkan ya. Nah, mana khobar laisa? Khobar laisa. Ya. Mana khobar? Anta. Anta yang mana? Tanya, antanya mana? Tanya nah, ini. Itu, iya. Nah, ini anta ya. Jangan bilang anta, tanya ini. Ini apa tadi isim lain kelihatan tanda rofaknya enggak? Tidak. Kenapa? Mustatir. Hah? Kok mustatir tidak mustatir? Ada nih kain. Kata ganti. Kata ganti domir ini namanya domir bersambung, domir fasal, domir mutasil. Mutasil. Iya. Nah, jadi isim laisa ini rofa bukan fa'il namanya. Kalau fi'il biasa kan fa'il namanya ya. Misalnya katab betan. Apa arti katab tan? Kau telah menulis. Mana fa'il katab tan? Tanya katab tan. Tanya itu fa'il. Tapi karena ini laisa istilahnya bukan fa'il tapi isim. Isim laisa. Nah, tanya nggak kelihatan tanda rofaknya karena dia mabni domir. Sekarang lihat khobarnya. Khobar laisa mana ini kan? Khobar laisa gimana tadi? Nasab. Kelihatan nggak tanda nasabnya? Kelihatan nggak tanda nasabnya? Jahilan. Fathah. Kenapa fathah? Mufrad ini kamu anta. Jahilan. Nah, bandingkan dengan ini. Tanda nasabnya kelihatan gak? Enggak. Tidak kelihatan ini karena khobar sibih jumlah. Kalau ini kelihatan nggak nasabnya? Kelihatan, karena ini khobar mufrad. Kalau namanya khobar mufrad pasti kelihatan. Jadi yang kelihatan tanda nasabnya itu semuanya khobar mufrad, pasti. Mufrad di sini bukan satu ya, tapi bukan kalimat gitu ya. Kalau mau lebih jelas lagi, ini nih. Ini kan masih, mungkin ini di tanya ini ya. Kita ambil yang lebih jelas lagi, mana anunya? Nih coba ini di atas. Nih Muhammadun Alimun. Coba Muhammadun sebagai Mubtada. Khobarnya mana? Khobar Alimun. Alimun. Sekarang masukkan Laisa. Laisa Muhammadun Aliman. Aliman. Ini pengaruh laisa ini. Kalau di sini kan khobar mubtada. Nah, sekarang analisa laisa fi'il madhi. Nah, saudaranya Kana ya merofakkan mubtada menasabkan isim. Nah, setiap ada laisa ada isimnya. Mana isimnya? Muhammad. Nih isimnya nih. Ismu laisa. Isim laisa itu rofa. Betul kan rofa? Apa tanda rofa? Dom. Kenapa dom? Mana khobarnya? Aliman. Apa i'rabnya? Nasab. Nah, tadi ketika di sini rofa ya. Ketika jadi khobar mubtada. Tapi kalau sudah jadi khobar laisa bukan rofa lagi, belum menjadi nasab. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kelihatan nggak? Kelihatan. Karena ini khobar mufrad. Khobar laisa. Nah, apa-apa kita bermain-main di sini. Yang ini dulu. Coba kita kembangkan lagi. Jadikan Muhammad dua. Amoran dan Madani. Laisa Muhammad Madani Alimain. Alimain. Alimain. Karena nasab. Alimain. Muhammad Dani. Tanda rafa'nya apa ini Muhammad Dani? Ali. Ali, karena musannas. Tanda nasabnya apa ini Ali? Ya, karena musannas. Ganti lagi jamak muzakkar salim. Muna. Hah? Nasab, nasab. Kalau jamak muzakkar salim nasab gimana? Ini ya, rafa ini. Allahumma ghfir. Alimina. Alimina. Dia ada kan kalau ini alimaini. Iya. Ini alimina. Muhammaduna alimina. Laisa Muhammaduna alimina. Nah, kalau nama orang kalau jamak kasih wawaman. Nama orang ya bisa kalau memang ada tiga orang Muhammad. Jadi ini bahasa aja ya. Faktanya mungkin sulit kita mengumpulkan tiga-tiga Muhammad, tapi secara bahasa Agus dan Agus Agus nah. Nah bisa kita ganti kalau tidak Agus. Mau misalnya ini apa orang Islam. Orang Islam itu tidak muslim. Tidak apa? Tidak apa orang muslim? Tidak zalim. Tidak zalim, ya. Nah, Laisa, tunggal dulu. Tunggal dulu, coba tunggal. Ikut ini. Laisa muslimun. Laisa muslimun pakai al karena ini kalau nama kan enggak perlu pakai al. Karena ini isim biasa pakai al. Laisa muslimun. Laisa muslimun zaliman. Laisa muslimun zaliman. Coba buka musanna. Jadi kan dua. Laisal muslimani. Laisal muslimani. Dolimaini. Dolimaini. Terus sini. Laisal muslimuna. Laisal muslimuna. Dolimina. Dolimina. Oke. Okay? Ini kita langsung lebih anu dari ini loh. Karena ini kan tunggal-tunggal semua kita langsung jamak. Nah sekarang ganti perempuan. Ganti perempuan. Isim musanna. Ganti al muslimah tu. Ya. Laisa. Apa kalau di situ ada? Kalau dia gimana? Laisatu. Laisat. Tapi ya laisat. Laisat. Coba. Laisat. Laisat muslimah. Ah, bagaimana membacanya ini? Laisatil. Laisatil muslimah tu. Do limatu. Kes? Do limatu. Kan laisat. Laisatil. Laisatil. Muslimatu zolima. Tan. Zolimatan. Kan perempuan. Sekarang jadikan dua. Laisat muslim. Laisatil. Laisatilmatu. Dua. Muslimata. Ya. Oh iya. Kalau dua sama. Kalau dua sama aja ani-ani juga. Laisatil. Muslimatani. Zolima. Taini. Zolima Taini. Sekarang ganti jamak. Apa jamak muannats salim? Al muslimatu. Laisatil muslimatu. Zolima. Gimana jamak muannats salim kalau nasab? Apa tandanya? Sama mana salim kalau nasab? Tin. Kasro. Jadi ada tanda nasab kasro yaitu pada jamak muannats. Nah, ini coba nih berapa ini yang kita? Coba ya. Nih, tanda rofa kalau tunggal pakai dhamma. Tanda rofa kalau musanna pakai ali. Tanda rofa kalau jamak muan muzakkar salim wow. Tanda rofa kalau jamak muannats salim alif. Dhamma. Nah, itu baru sudah kita pelajari semua itu. Sudah setiap di fotokopi kaidah sama Pak. Udah itu. Jangan bilang belum dipelajari. Sudah dipelajari itu ya. Sekarang tanda nasab. Tanda nasab kalau tunggal. Dhamma. Oh itu. Fathah. Tanda nasab kalau musanna. Ya. Tanda nasab kalau muzakkar salim. Ya juga. Cuma bedanya apa? Fathah. Ya. Ah, kalau musanna difathahkan sebelumnya. Kalau ini dikasrohkan sebelumnya. Tanda nasab kalau jamak muannats salim. Kasroh. Udah itu kita sudah lewat. Iya. Jangan bilang belum itu. Coba, memang harus diulang-ulang. Ya kalau di sini sih gampang karena masih tunggal-tunggal semua. Coba lihat baris ketujuh. Baca Pak Mahmud. Bawahnya tadi. Anti alimadun alimatun ya Fatimah. Terjemahkan. Terjemahkan. Anti alim. Apakah apa artinya? Apakah kamu? Anti. Kamu ya. Apakah kamu perempuan? Kamu betina. Apakah kamu alimah? Alimah itu pintar. Pintar. Itu perempuan ya. Pintar, apakah ya. Kamu pintar wahai Fatimah? Jawabannya la. Lastu alimatan. Tidak. Lastu alimatan dibaca kan? Lastu alimatan bal jahilatun. Iya. Tidak. Tidak. Saya tidak. La tidak. Saya tidak pintar. Pintar. Tetapi. Tetapi. Bodoh. Bodoh. Sekarang kita analisa ini ya. Anti alimatun ya Fatimah. A-nya enggak usah, abaikan aja. Napa dulu ya? Hah? Memang nah, itu apa? A itu artinya hal anti. A itu bukan jangan dicoret, itu ada artinya. Maksudnya kita enggak usah analisa A-nya. Apa jabatan anti? Mubtada, mana kabarnya? Alimatun. Ya Fatimah enggak usah, kita belum sampai ke sana ya. Menada belum. Jadi itu mubtada kabar. La, enggak usah. Nah, lastu alimatan. Ketemu lagi. Lastu ini terdiri dari Laisa dan anti. Lastu. Ana. Ya, jadi tu itu sama dengan ana. Berarti bisa kita katakan lastu itu laisa dan isimnya. Isimnya mana? Tu. Tapi enggak kelihatan rofaknya karena dia domir. Mana khobarnya? Alimatan. Kenapa bukan aliman? Karena laisa muannats. Karena perempuan. Seandainya Muhammad yang ngomong lastu. Muhammad ini kan Fatimah yang ngomong kan? Ya. Karena Fatimah yang ngomong, dia alimun. Lastu alimatan. Tapi kalau Muhammad yang ngomong pasti lastu alimun. Karena kata ganti anak tergantung yang aliman yang bocah. Kalau orang pertama tunggal itu tergantung yang ucap. Jadi anak itu kemungkinannya bisa bermakna menunjukkan laki-laki, bisa menunjukkan perempuan. Beda dengan hua. Kalau hua pasti laki-laki. Kalau hia pasti anta pasti anti pasti anak. Ah, lihat dulu siapa yang bilang anak. Ya. Nah sebenarnya sebelum dimasuki laisa itu bagaimana kalimatnya di situ? Coba. Alimatun. Ya pasti alimatun. Nah berarti kan belum dimasuki laisa kan berarti mubtada khobar kan? Yeah. Coba kembalikan ke mubtada khobarnya menjadi alimatun. Anna. Ana. Alimatun. Ah ini aslinya ini. Ana. Alimatun. Masuki laisa menjadi lastu. Ganti dua menjadi a. Alimun. Masuki laisa. Laisa. Laisa. Alimun. Aliman. Aliman. Jadi harus bisa. Ini kan di atas ada sudah ini. Tinggal di rumah-rumah aja. Ya. Nih, jadi asalnya anak alimatun. Ini foto itu. Dimasukin laisa menjadi lastu. Alimatan. Itu asalnya itu. Lastu alimatan. Bal jahilatun. Nah, sekarang saya tanya, jahilatun itu sebagai apa itu? Kira-kira. Terus pakai yang gak boleh pakai kata yang. Coba nih, saya tidak pintar tetapi bodoh. Siapa yang bodoh? Saya tidak pintar tetapi saya bodoh. Tetapi saya bodoh. Sayanya mana? Mana di situ? Tidak di. Ya, ya kira-kira begitulah. Sebenarnya di situ bal ana jahilat. Jadi jahilatun ini khobar. Mubtadanya ana tapi mahzuf. Namanya apa itu mahzuf? Dibuang. Karena sudah dipahami dari konteksnya. Dipahami kan? Pasti yang bodoh di sini yang dimaksud adalah Fatih. Fatimah yang ngomong. Jadi kalau mau lengkapnya begini. La lastu alimatan bal ana jahilatun. Nah, kalau banyak ini mahzuf pasti. Lastu alimatan bal ana jahilatun. Coba, ana jahilatun kan mubtada khobar kan? Iya. Karena positif ya gak pakai laisa. Khobar laisanya mana? Khobar lastu? Alimatan? Iya. Apa tanda nasabnya? Kelihatan nggak? Nasab. Nasab. Fathah. Fathah. Mungkin isim laisanya mana? Isimnya mana? Isim laisa? Dua. Yang mana? Ana. Ana ya? Ana. Ana wujudnya apa di situ? Laistu. Lastu. Tu. Kan saya bilang tadi, laisa kalau masuk ke ana berubah menjadi tu. Lastu. Alastu birabbikum. Coba. Coba di analisa. Lastu birabbikum. Mana isim laisa? Tu. Tu. Mana khobar laisa? Rabbi. Birabbikum. Apa itu bi? Jar? Jar. Jar. Robbi? Majrur. Kun? Mudofun ilaih. Nah itu khobar. Bi robbikum itu khobar laisa. Mansub itu. Tapi gak kelihatan karena mansubnya. Karena dia khobar sibuk. Jumlah. Bi robbikum. sebenarnya bisa saja lastu robbakum. Mana kenapa sudah lastu? Di meja ini itu sampai di sini bos. Nih. Positifkan dulu. Saya Tuhanmu. Ana Rob. Ana Robbukum. Robbukum. Apa namot nih? Apa jawabannya Ana? Mubtada. Mana mubarnya? Robbu. Mubar. Kelihatan tanda rupanya? Ya. Yes. Robbu mudof kum mudofur ilai. Karena dua kata, dua rangkaian kata ini namanya mudofur ilai. Mudofur. Mudofur ilai itu apa? Irobnya maj. Majrur. Tapi kum kelihatan nggak tanda majrurnya? Kum. Kenapa tidak? Kata? Apa artinya kum? Kamu banyak. Ya, kamu banyak. Kamu itu kata apa? Domir. Domir kata ganti. Kata ganti. Kalau kata ganti, jangan cari tanda irob, memang dia. Nah, ini mubtada rofa. Tanda rofanya nggak kelihatan juga nih. Domir. Ya, karena domir. Hanya robbu yang kelihatan tanda irobnya. Karena robbu tunggal. Nah, sekarang ini masukin sebelum ini ana robbukum ini enggak tegas kalimat saya Tuhanmu biasa-biasa aja, tapi kalau ingin tegas ditambah ana birobbikum salah satu untuk mempertegas. Ana bi rabbikum, saya ini benar-benar Tuhan kalian. Kalau kata yang lain yang ada di ya? Hah? Kata yang lain selain bi rabbikum. Oh, banyak. Lasta alaihim bi musaitir. Kamu itu lasta alaihim, sama sekali bukanlah musaitir, tidak punya kuasa terhadap mereka. Yang punya kuasa itu saya. Lasta, bukan lasta alaihim. Di musaitir itu bi itu penegasan. Bisa juga sih ini robbakum, tapi ini maunya ditaruh di hobar. Kalau alas robbikum tadi apa? Ya itu kita akan kesana. Coba ya. Nah, ana itu asalnya sebelum dimasuki lastu ini kalimatnya begini, ana bi rabbikum. Saya ini benar-benar Tuhan. Laisa. Ya. Enggak, ini dulu ana bi rabbikum. Saya ini belum ada laisa, belum ada. Saya ini benar-benar adalah Tuhan kalian. Saya ini adalah sungguh Tuhan kalian. Karena ada bi. Ada bi, itu yang menegaskan itu. Menegaskan. Ya, kalau selain apa? Ya, bi. Nah, ini kan bi, fungsi. Makanya kemarin di situ nanya apa kita nilog labib. Nah, di situ dijelaskan fungsi-fungsi huruf jar. Selama ini kan kita taunya huruf jar hanya menjar ya. Dari segi ada pembahasan lebih lanjut nanti. Makna-makna huruf jar itu apa? Lebih jauh. Apa bedanya kalau tidak ada huruf jar? Nah, ini contohnya. Kalau saya bilang ana robbukum biasa-biasa aja. Saya adalah Tuhan kalian. Dengan kalimat begitu, orang tidak cenderung tidak tertarik. Tapi kalau ana bi rabbikum, orang bisa apa ya? Nah, ini ya, fungsi bi salah satu. Fungsinya ya, salah satu fungsi bi. Nah, ana tetap mubtada bi jar rabbikum majrur. Jar majrur sebagai khobar shibhu jumlah ya. Kalau ini khobarnya khobar mufrad, maka robbu kelihatan tanda rofanya. Kalau yang ini khobarnya karena jar majrur enggak kelihatan tanda rofanya. Oke. Nah sekarang Laisa bisa masuk ke sini, bisa juga masuk ke sini. Terserah. Dengan makna yang tentu beda. Laisa. Coba sekarang masuk ke sini dulu. Laisa. Ana. Laisa. Ini Laisa kalau masuk ke Ana, cari Ana. Lastu. Nah. Jadi Lastu? Biro. Lastu Rabbu. Lastu? Rabbu. Rabbuka. Rabbakum. Kan ininya nih yang ini. Rabbakum. Ini biasa-biasa aja ini. Lastu Rabbakum. Saya ini bukan Tuhan kalian. Gak tegas. Kalimat biasa. Saya ini bukan Tuhan kalian. Tapi kalau masuk ke sini, nah, lastu birob, sama tetap birobikum karena ini hobar, karena ini hobar si bujumlah, hobar laisa si bujumlah, ya gak kelihatan tanda nasobnya gak kelihatan. Beda dengan ini, kalian kan kelihatan nih, bu menjadi ba. Kalau ini nggak kelihatan di rofiku. Nah, cuma bedanya jar majrur di sini rofa karena mubtada khobar. Di sini jar majrur di sini nasab karena khobar dari laisa. Nah, lastunya nggak kelihatan. Tidak kelihatan karena jar majrur. Ingat, hanya khobar mufrad. Ya. Kalau sudah habar sifu jumlah, selain habar mufrad pokoknya habar jumlah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jar majrur, dzaraf enggak kelihatan. Kalau sifu jumlah itu apa artinya? Sifu. Contohnya aja, sifu itu semi kalimat. Dulu di Al-Arabiyyah bin Namazij jilid 1. Semi kalimat itu ada 2. Jar majrur dan dzaraf mudhofun ilaih. Itu sifu jumlah. Kalau yang jumlah, ya jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah itu jumlah. Sibru jumlah itu semi. Mau dikatakan kalimat belum, karena belum memenuhi syarat. Tapi mau dikatakan kata juga enggak, karena dia minimal terdiri dari dua susunan. Dua kata. Rangkaian kata. Ya, rangkaian kata. Nah, ditambah a itu kan sebuah pertanyaan. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini benar-benar Tuhanmu? Kita dulu ditanya begitu ya. Dulu di sana. Ah itu pahammu yang punya. Bukankah aku ini benar-benar Tuhanmu? Apa jawab kita? Bala. Biasanya kalau laisa itu jawaban iyanya bala. Bukan na'am. Kalau untuk menyatakan iya. Tapi sangat amat iya. Iya. Bala. Karena dia laisa. Artinya mengiyakan di sini bukan mengiyakan negatifnya, tapi positif. Bukankah aku ini Tuhanmu? Benar engkau adalah Tuhan. Itu makna bala. Menegaskan karena dia pakai. Iya, itu. Kita tegas lagi bala. Qalu bala. Coba dalam surat At-Tin. Alaisallahu bi'ahkamil hakimin. Asalnya alaisallahu ahkamal hakimin. Ahkamal, kelihatan gak nasabnya? Ahkamal. Ma. Tapi karena ada bi. Apa jawabannya? Alaisallahu bi'ahkamil hakimin. Karena tidak alaisallahu bi'ahkamil hakimin, kan tidak ada jawabannya di situ. Kita disunahkan apa? Berdoa. Apa doanya? Apa doanya? Bala wa ana ala dzalika minasyaitan. Kan pada saat itu bisa pakai bala wa ana dzalika. Bala wa ana ala dzalika. Bala wa ana. Bala wa ana dzalika. Dzalika minasyaitan. Bala wa ana ala zalika minasya. Ala zalika minasya. Kan tadi bilang, pertanyaannya alaisallahu bi'ahkamil hakimin. bukankah Allah itu benar-benar hakim yang seadil-adilnya? Nah, kita benar, bala benar. Engkau adalah Tuhan yang seadil-adilnya, dan saya atas itu termasuk yang bersaksi. Kita menegaskan, dan saya atas yang demikian bahwa Allah itu hakim yang seadil-adilnya adalah termasuk. Jadi kalau sholat di belakang imam terus kita jawab begitu, wah orang langsung, wah ini ustaz ya. Gak juga. Berarti sudah hafal dia. Kalau misalkan kita ganti gimana? Bala syahidna. Bala syahidna. Yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau syahidna, gini mas. Kalau syahidna itu fi'il madhi. Lewat ya. Kalau itu kan roh itu sudah dulu. Sekarang udah enggak. Itu kesaksian kita dulu. Di zaman primordial. Jadi kalau ini, sekarang, nah live. Nanti sampai nanti. Selama hidup sampai nanti kita akan bisa. Karomna, walakot karomna. Karomna itu fil madi bukan? Fil madi. Ah. Karomna. Karomna. Ya. Karoma yukarrim. Fil madi. Coba tasrifkan. Karoma, karoma, karomu. Karoma, karomata, karomna. Karomta. Nah kalau di situ sudah apa? Karomta, karomtuma, karomtum. Kalau? Karomti, karomtuma, karomtumna. Karomtu karomna nahnu. Kalau walakot zarokna, zarokna memang di sama zarok azarok azaraku zarok azarok ata zarokna zarok ta zarok tuma zarok tu zarok ti zarok tuma zarok tu. Kalau fungsi kot itu harpun litaukid, litaukid. Kalau ketemu madi, fi'il madi justru taukid. Kalau ketemu madi taukid. Kalau ketemu mudore belum tentu taukid, bisa artinya kadang-kadang. Kalau ketemu fi'il mudore, kalau ketemu mudore, kodnya itu taukid bukan? Harpun taukid bukan? Kalau ketemu mudore, belum tentu. Belum tentu, jadi nggak bisa disebut harpun taukid ya? Belum tentu ya, tapi bisa juga, tapi belum tentu. Tapi kalau ketemu mudore, itu sudah pasti taukid. Ada yang ketemu fi'il mudore? Kod naro takon lubaka fissamai. Sungguh kami telah melihat takon lubaka kamu begini langit Muhammad. Memohon supaya kiblat itu dirubah dari kalau. Nah, lihat Pak ini. Nahnu alimuna walasna jahilina. Lihat-lihat yang di bawah itu. Nahnu ada gak itu? Nahnu alimuna walasna jahilina. Ada? Nah coba. Apa jabatannya nahnu? Nahnu mubtada. Mubtada. Tanda rupanya kelihatan? Alimuna. Nahnu tanda rupanya gak kelihatan. Kenapa? Domir. Domir. Jadi nahnu nu dhommah itu memang dari sorohnya begitu. Bukan tanda i'rab itu ya. Nah, mana khabarnya? Alimuna. Khabarnya rofa. Apa tanda rofanya alimuna? Wow. Wow, kenapa wow? Jama'. Ya, jama'. Jama'. Betul tadi jama' apa? Muzakkar. Jama' muzakkar sari. Oh iya. Nahnu alimuna. Walasna jahilina, ini kayak kalimat kedua. Nah, karena sudah ada lasna, itu sudah pasti dia punya isim, punya khobar. Mana isim laisa? Isimnya na. Nah, apa makna na? Na. Na. Apa i'rabnya? I'rabnya roh? Rofa. Rofa. Apa tanda rofanya? Ya, tidak ada. Domir. Domir. Mabni ya. Mana khobarnya? Jahilina. Jahilina. Khobar siapa? Khobar Laisa. Laisa. Apa i'rabnya khobar Laisa? I'rabnya nasob. Nasob. Apa tanda nasobnya? Ya, ya. Ya, kenapa ya? Jama. Jama apa? Muzakkar sari. Salah. Ada kalau belajar komponen enak, jadi ada yang ya jelas ya itu ya, las ini tadi nih, jahalimina ya, jahalimina. Ya itu ya, lasna jahili. Tapi kalau di Al-Quran seringnya pakai lais aja gitu ya. Jadi terbang memang. Hah? Ya banyaknya laisa. Laisa-laisa. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, nanti ada khobar laisa didahulukan sama dengan khobar muqaddam ya. Ada kan khobar muqaddam? Ada mubtada mu'akhar. Ada juga nanti khobar laisa muqaddam. Isim laisa muakhar. Gara nyinggung itu langsung begitu. Contohnya itu, contohnya. Contohnya nih, laisa. Contohnya nih yang sering kita sebutkan kan sering berdalil kita nih. Laisa kamitslihi syai'un. Itu terbalik itu asalnya laisa syai'un kamitslihi. Tidak ada sesuatu seperti dia. Nah itu dibalik, tidak ada seperti dia sesuatu. Ya kan begitu kan? Laisa kamislihi syai'un. Itu kamislihi itu khobar laisa muqaddam. Jar majrur bisa kan dimuqaddam kan? Asalnya syai'un kamislihi. Laisa kamislihi. Syai'un, syai'un apa? Isim laisa muakhar. Apalagi dalam Al-Qur'an yang pakai laisa laisa. Kalau hadis laisa apa? Laisa laisa ala min ahli. Laisa. Laisa fi kuburi wala fi nusurihi. Coba coba anu laisa. Lupa saya di buku itu laisa. Coba dalam Al-Quran yang laisa. Laisa til yahudiyyun nasara. Hah? Kalau disengaja dicari enggak ini kalau lafzi lafzi laisa laisa banyak laisa wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Mana itu? Pus, pusnya yang ngelip. Masya. Orang tahu. Orang Yahudi berkata, laisatin nasara ala syai. Orang Nasrani itu bukan siapa-siapa. Ini orang Yahudi ini mana? Yes. Laisatin. Ya. Nasara. Orang Yahudi ngomong ini. Laisatin nasara ala syai'in. Nah. La ini laisati asalnya laisat menunjukkan perempuan. Mana isim laisat? Ti. Bukan. Ini bukan ti anti. Kalau ti anti boleh ti. Ini asalnya laisa. Iya. Bukan domir ini menunjukkan perempuan. Ini bukan domir ya. Iya. Iya. Iyanya kemana? Laisa. Nasrani itu bukan siapa-siapa. Nasrani. Ini isimnya. Emang Nasoro itu perempuan? Iya. Kata Nasoro dianggap muannas. Muannas majazi namanya. Pakai ya enggak nih? Gitu ya. Kelihatan enggak tanda rofaknya ini? Antasoro. Ya. Enggak ada tanda rofaknya. Enggak ada. Enggak ada. Dikira. Pernah enggak saya singgung? Isim yang ujungnya alif maksuro atau ya mangkus ya, ini alif maksuro nih, Ya, Alif ini bukan dia. Ya, Alif Bengkok. Kenapa bisa membedakan Alif Bengkok Alif sama Ya itu apa kemarin kalau Ya bisa? Kalau Ya itu enggak didahului oleh kasra. Didahului. Kalau Alif Bengkok didahului oleh fathah pasti Alif Bengkok. Nasoro. Tapi kalau Kodi, nah itu Ya itu karena didahului oleh kasra. Al-Kodi. Nah, iya juga itu. Al-Kodi itu bukan Alif, itu Ya itu. Karena didahului oleh kasra. Kalau ini kasrohnya mana? Hey. Ini kasroh. Oh iya. Ya? Ya? Atau Alma di kasroh? Kalau ini fathah. Alif Bengkok apa namanya tadi pakai? Alif Maksurah. Maksurah. Nah nih. Mana isim leset nih? Anasora. Cuma enggak kelihatan tanda rofaknya, tanda rofaknya dikira-kira di atas alif. Muqaddaratun alal alif. Dikira-kira kalau ini bukan mati ini dikira-kira. Mana khobar leset? Ala syai'in. Khobar apa namanya? Sibhujumlah. Jar majru. Jar majru. Laisatin nasoro ala syai'in. Tapi sebaliknya waqalatin nasoro laisatil yahudu. Al-Baqarah ayat 113 kan. Waqalatin yahudu. Orang Yahudi bilang begini. Laisatin nasoro ala syai'in. Orang-orang Nasrani tidak mempunyai sesuatu pegangan. Gak ada pegangannya, begitu-begitu. Nah, orang Nasrani balik menuduh. Walaisatil Yahudu. Alasya'in, orang Yahudi gak punya pegangan apa-apa. Saling menyalahkan. Mereka bersahabat ya? Padahal saling. Padahal wahum yatslunan kita. Padahal dua-duanya mereka ini baca kitab. Mereka punya pegangan, walaupun pegangannya di selawet. Nah, ada lagi yang terkait. Laisal birra antu waldu wujuhakum kibalal masyrik wal maghrib. Nah, itu juga didahulukan khobarnya itu. Laisal birra antu waldu. Asalnya, laisa antu waldu wujuhakum al birra. Menghadapkan mukamu ke barat, ke timur, itu bukan kebajikan dalam arti hakiki. Tapi yang hakiki itu kau beriman dan al-birra didahulukan. Mestinya itu di itu laisa. Hanya dua ya laisa. Sedikit yang ada laisal birru. Laisal birru bi antaktul buyuta. Nah, albirru di sini isim laisa. Ini ada laisa sini. Walaisat zakarukal unta. Apa artinya? Az-zakar apa artinya az-zakar? Laki-laki. Walaisat zakarukal unsa. Dan laki-laki itu tidaklah seperti, tidaklah sama dengan al-unsa perempuan. Nah, itu kelihatan kalau itu laisa zakaru kal-unsa. Khobarnya kal-unsa, jar majrur ka. Ini laisa nih. Kalau pakai lafzi ketemu semua ya. Apa? Pakai aplikasi lafzi saya, lafzi. Jadi tulis laisa langsung muncul semua ayat yang mengandung laisa. Tapi kalau bisa nulis ini kurang ya. Oh, itu tulisnya agak Arab apa? Bukan, Latin. Inilah hebatnya Latin. Latin. Latin muncul ke ayat nih, Arab. Nih. Iya. Memang sudah dibuat begitu aplikasinya. Ini kan nih. Laisa. Laisa. Ya kan? Iya. Tapi munculnya dia muncul Laisa. Tuh, Laisa. Lapsi ya. Apa nih? Namanya Lapsi aplikasinya nih. Gini nih. Nih, nih. Oh, dot. Iya. Oh, jadi kalau kita saya kalau mencari ayat enggak mau pusing-pusing buka anu kitab kan ada juga kitab ya. Lagi kemana-mana ngaji kan repot bawa kitab nih tebal bawa ini aja. Ada yang nanya ini surat apa Ustaz? Tunggu dulu. Ketik salah satu dan lo coba kalimat miskin itu ada berapa di Al-Qur'an? Miskin ntar keluar kalau miskin itu keluar. Miskin nih. Al-Ma'un ada. Kalau di indeks jam itu lebih ini lagi. Ma ini untuk anu aja. Apa tadi? Miskin. Miskin. Banyak yang tersebut. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 banyak 11 jadi orang miskin disebut di Al-Qur'an. Ini baru miskin, belum masakin lain lagi. Masa. Miskin tunggal kan? Miskinun kan tunggal kan mufrad. Jamaknya apa? Miskin. Bukan masakin. Miskin itu tunggal. Oh, iya, miskinun itu tunggal. Dimasakin. Jamaknya masakin. Sama dengan fakirun, jamaknya apa? Fakirun jamaknya innamas shadaqatu lil fuqara. Fuqara ulama. Fuqara itu jamaknya. Jamak dari fakirun. Dari fakirun itu fuqara. Fuqara wal masakin. Iya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya. Itu surat Taubah. Wa qitu sabili. Jadi ini perlu juga. Nah ini karena hari pertama kita ini aja ya. Untuk selanjutnya baru kita kosakatanya. Yang pasti sudah punya apa namanya bayangan bahwa yang namanya Laisa itu sebenarnya kalau kembali ke ini adalah salah satu dari saudara Kana. Dan kita tahu bahwa Kana ini adalah salah satu daripada Amil yang masuk ke Mubtada Obar yang fungsinya merofakkan Mubtada dan menasabkan. Tadi kita sudah lihat yang lain-lain tadi itu yang banyak saudara karena hampir semua ada dalam Quran. Jadi kalau ketemu nanti Laisa karena dan saudaranya ya kita harus berani mempertanyakan mana isim mana khobarnya. Kalau kita tidak tahu itu mana isi mana khobarnya, kita dipastikan nggak bisa menerjemahkan dengan benar. Dia harus tahu. Ini ada diartikan betul? Dulu Pak Yen. Hah? Ini diartikan dulu. Yang mana? Umsa, Wadha, Dhulla. Di situ nggak ada artinya ya? Ada ya? Ada. Oh, iya. Di bawah itu. Oh iya. Secara bahasa ya, artinya itu secara bahasa. Ada kan? Hamsa memasuki waktu sore. Asba memasuki waktu pagi, Abah memasuki waktu duha. Dhulla siang, Bata. Bahasa tidak, ada kan? Ada. Itu secara bahasa, nanti ada artinya secara khusus ya, ntar pelan-pelan aja. Nah, biar di rumah ada kegiatan. Nih, yang di sini, tadi di sini, dan halaman 41, ditandai yang ada Laisanya. walaupun tidak tahu artinya, tapi kan ada kamus ya, ada kamus kecilnya kan ya. Nah, coba ditandai mana isim dan mana kobar-kobar laisanya. Iya, itu yang laisa. Di minggu depan saya tanya. Jadi siap gak nanti Ba'da Maghrib? Nah, bukan sekarang ya, kalau sekarang saya ada tujuan kembalikan lagi kepada ini sudah ini enggak sudah siap enggak senior. Kalau memang belum siap jangan dulu ya, karena pandemi harus saya nanti aja Ba'da pegangnya suruh Ba'da ini setelah Idul Fitri ya. Ya, kira setelah Idul Fitri sudah selesai pandeminya lah biasanya kan sampai iya Isya. Jadi kita ada season kedua. Nanti aja pelan-pelan. Ini juga kayaknya begitu di trial sore ini udah cukup-cukup, Pak. Udah sampai maghrib. Ya makanya proyek belum masih. Udah sebentar lagi soalnya. Proyek apa? Nah, ya saya juga ya rumah gede di lo. Di fullin. Oh. Berapa lah? Naik apa? Naik, Pak. Naik. Orang full. Insyaallah. Di atasnya dia bisi. Lama juga enggak ketemu Tugiran lagi. Wah, temannya Tugiran. Zamannya siapa ini? Zamannya ada jadi parking, dia waktu jadi OP. Oh. Pasang satpam. Enggak dari siapa sebut kan udah PK. Satpam di SMA lagi. Siapa di Citra Raya? Ya. Lama juga di Indonesia. Oh. Kenal gitu dong, dia bilang tempat saya ada orang Cilu Pak Ustaz. Kalau Cilu maksud pasti Pak Mahmud. pasti Pak Mahmud. Main lah ada teman di situ kan, udah kapan aja main. Si kenal. Eh tempat Pak Ustaz, Pak Kiai. Pinong. Jumatan tempat saya. Masjid saya kebetulan hotipnya kayak begini. Benar kan? Dikomplain oleh Abu Jemaah. Surga nggak usah pakai lagi tahun depan. Dari luar, Ustaz. Ya Ustaz dibinang juga sebenarnya. Teman juga, cuma ya. Pas mau Jumatan, Pak Kiai kan nggak ada. Kebetulan hari ini nggak ada jadwal gitu lah. Pas mau Jumatan, itu udah mepet, kan koreksi itu. Udah mepet nih. Terus kata Pak Kiai, tapi hot tipnya ini sambil ketawa gitu kan. Udah, saya jalan duluan kan. Terus pas sudah hot tip. Pertama pembukaan orang udah tua gitu. Pertama pembukaan, bagus gitu kan. Tapi kok dia tadi bilang hot tipnya gitu kan. Begitu pembahasan, pantas. Lama itu tuh pas pulang dibicarakan. Saya kalau sudah jemaah komplit.